Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada materi yang telah kita sebutkan di pembahasan yang sebelumnya, telah kita bacakan 7 dari pembatal-pembatal puasa dan telah kita sebutkan 3 persyaratan kapan pembatal-pembatal puasa tersebut bisa membatalkan puasa seorang yang berpuasa. Ada 3 persyaratan kemarin telah kita bacakan pada pembahasan yang sebelumnya. Yang pertama, ayyakuna aliman bil hukmi wa aliman bil waqti. Seorang yang melakukannya dipersyaratkan dia sebagai seorang yang alim, yang mengetahui hukumnya, menunjukkan seorang yang jahil ketika melakukan salah satu dari pembatal puasa tersebut dia jahil. Kalau itu bisa membatalkan puasanya, maka tidak membatalkan puasanya. Nah, sehingga dipersyaratkan dia alim bil hukum, mengetahui hukumnya. Dan di samping dia mengetahui hukumnya, dia juga harus mengetahui waktu dia sebagai seorang yang berpuasa ketika melakukannya. Nah, menunjukkan seorang yang melakukan pembatal-pembatal puasa tersebut dalam keadaan jahil tentang waktunya. Mungkin dia mengira sudah masuk waktu berbuka dalam keadaan ternyata belum masuki waktu berbuka puasa. Atau mungkin dia menyangka belum masuk waktu fajar, namun ternyata fajar sudah terbit, sehingga dia jahil tentang waktunya. Maka yang demikian tidak membatalkan puasanya. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyakuna dzakiran. Dia dalam keadaan mengingat, bukan sebagai seorang yang lupa. Nah, dia ingat bukan dalam kondisi sebagai seorang yang lupa. Kalau semisal seorang lupa sehingga melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasa tersebut, dia berpuasa namun terkadang lupa, sehingga dia makan, dia minum, atau mungkin dia lupa sehingga dia melakukan perkara pembatal-pembatal puasa yang kemarin telah kita sebutkan, maka yang demikian tidak membatalkan puasanya karena posisinya bukan sebagai seorang yang ingat. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mukhtaran. Dia dalam kondisi sebagai seseorang yang memiliki pilihan, bukan sebagai seorang yang terpaksa melakukan sesuatu berdasarkan pilihannya, berdasarkan keinginannya, bukan karena faktor keterpaksaan. Menunjukkan seorang yang dipaksa untuk melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasa yang kemarin telah kita sebutkan, maka akan batal. Orang yang dipaksa melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasa yang kemarin telah kita sebutkan, ini tidak membatalkan puasanya, sehingga dia disyariatkan untuk melanjutkan puasanya dan menyempurnakannya. Kemudian di sini kita akan membacakan beberapa dalil dari persyaratan-persyaratan tersebut. Naam. Yang pertama, ayyakuna aliman. Dia dalam kondisi sebagai seorang yang alim. Alim, berilmu, mengetahui pada dua sisi yang tadi kita sebutkan. Mengetahui hukumnya, kalau itu membatalkan puasanya, dan mengetahui dia pada saat melakukan pembatal puasa tersebut dalam kondisi sedang berpuasa, mengetahui waktunya. Dalam persyaratan ini telah disebutkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhto'na. Naam. Yang dalam ayat ini berisikan permohonan doa dari seorang muslim mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah tidak menyiksa mereka, agar Allah tidak memberikan sanksi hukum dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan didasari karena dua faktor yang menyebabkan akhirnya mereka melakukannya. Yang pertama, karena faktor nisyan, dia lupa. Atau akhto'na, dia melakukannya dalam keadaan tidak sengaja berbuat. Nah, dia salah berbuat, tidak sengaja melakukannya, sehingga dengan ayat ini sebagai dalil bahwasanya seorang yang melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasa dengan sebab yang tadi kita sebutkan, ini tidak sampai membatalkan puasanya. Karena disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qad fa'altu. Ketika Rasul menyebutkan ayat ini, Rasul membawakan firman Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah mengatakan, qad fa'altu, sungguh saya telah melakukannya. Artinya semua permohonan yang dilakukan oleh, yang diinginkan oleh seorang mukmin dalam doanya kepada Allah di dalam ayat ini, itu seluruhnya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan ayat yang lain. Naam. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima, Allah berfirman, walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa atas kalian pada perbuatan-perbuatan yang kalian melakukannya didasari karena kesalahan. Naam. Karena faktor salah, bisa karena jahil atau tidak sengaja, ataukah karena faktor keterpaksaan. Naam. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi perbuatan kalian akan ternilai dosa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila seseorang melakukannya dalam keadaan hati-hati mereka itu memiliki keinginan, memiliki kesengajaan. Sehingga hati-hati seseorang kapan menginginkan untuk melakukan sesuatu menunjukkan berdasarkan pilihannya, menunjukkan berdasarkan kehendaknya. Dia ingat, maka tatkala dia melakukan perbuatan dosa, dosa tersebut akan ternilai sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sehingga dengan kedua ayat ini dijadikan dalil ketika seseorang contohnya dia berbekam di siang hari Ramadan. Dia berbekam di siang hari Ramadan dalam keadaan dia jahil. Kalau ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya seputar seorang yang berbekam di siang hari Ramadan, aftarul hajim wal mahjum. Seorang yang berbekam dan yang membekam itu batal puasanya. Aftarul hajim wal mahjum, yang membekam dan yang dibekam, Rasul menyebutkan dengan sebab perbuatannya tersebut akan menyebabkan batal puasa keduanya. Naam. Sehingga seorang yang dibekam dan membekam tidak faham tentang hukumnya. Ketika ada seorang mengingatkannya, maka yang disyariatkan untuk keduanya adalah menyempurnakan puasanya. Tidak dia batalkan, karena dia sebagai seorang yang jahil. Jahil tentang hukumnya. Naam. Atau seperti seorang yang lupa, dia makan di siang hari Ramadan. Atau seperti kaum wanita, ibu-ibu biasa, karena kebiasaan mereka itu menyicipi makanan. Kebiasaan mereka menyicipi makanan. Ketika sedang mengolah makan untuk berbuka puasa, nah ini kebiasaan ini muncul. Dia makan, dia mencicipi, kemudian menelannya. Kemudian setelahnya dia ingat. Maka apa yang telah dia lakukan tidak membatalkan puasanya. Dan yang disyariatkan untuknya adalah untuk menyempurnakan puasanya tersebut. Nah, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Adi Ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan dalam riwayat tersebut, pada bulan Ramadan Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu itu mengikatkan dua tali ja'ala iqalaini aswad wa abyad tahta wisadatihi. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meletakkan dua benang yang berwarna putih dan berwarna hitam di bawah bantalnya. Nah, di bawah bantalnya. Sehingga beliau terus makan dan minum sambil melihat ke arah kedua benang tersebut. Ke arah dua benang tersebut. Ketika beliau bisa membedakan dengan jelas, ini yang hitam, ini yang putih, maka beliau menghentikan makannya dan minumnya, karena berdalil dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makan dan minumlah kalian hingga kalian bisa membedakan antara benang yang berwarna putih dengan benang yang berwarna hitam. Naam. Nah, difahami oleh Adi bin Hatim maksudnya adalah ketika seseorang sedang makan sahur, dia masih dibolehkan untuk terus melakukan makan sahurnya dan menikmati hidangannya hingga dia bisa membedakan antara kedua benang tersebut. Sehingga diletakkanlah dua benang ini di bawah atau di dekat tempat tidurnya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau makan dan minum sambil bisa membedakan antara kedua benang tersebut. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat ini, ketika berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Adi bin Hatim, innama dzalika bayadun nahari wa sawadul lail. Sesungguhnya yang dimaksud di dalam ayat ini, hingga kalian bisa membedakan antara benang yang berwarna putih dengan benang yang berwarna hitam, maksudnya adalah kalian bisa membedakan antara cahaya malam dengan cahaya siang. Nah, kalian bisa membedakan antara malam dengan gelapnya malam dengan putihnya cahaya siang, cahaya fajar. Artinya kalian mengetahui telah masuk waktu fajar, sehingga bisa jelas ini waktu subuh bukan waktu malam dengan terbitnya fajar tersebut. Bukan yang dimaksud bisa membedakan antara kedua benang, satu berwarna hitam dan satu berwarna putih. Naam. Kemudian di dalam riwayat ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perbuatan Adi bin Hatim itu salah, Karena terkadang ketika seorang masuk subuh, keadaan masih gelap, ya kan? Keadaan masih gelap. Bahkan disebutkan di dalam riwayat ketika mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat fajar, mereka tidak bisa membedakan wajah sebagian mereka dengan sebagian yang lain, disebabkan karena masih ada kegelapan di waktu subuh. Naam, di waktu subuh ini gelap. Sehingga dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu untuk mengqadha puasanya. Ini menunjukkan perbuatan Adi bin Hatim yang didasari dengan faktor kesalahan, ketidaksengajaan, ini tidak teranggap dan tidak mendapatkan adanya sanksi di balik perbuatan tersebut, karena ayat-ayat yang tadi kita sebutkan dari Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga dipersyaratkan bagi seorang yang melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasa, dia sebagai seorang yang alim, yang memiliki ilmu, dan sebagai seorang yang zakir, yang mengingat, bukan sebagai seorang yang lupa dan melakukan sesuatu berdasarkan pilihannya dan kehendaknya, bukan sebagai seorang yang terpaksa. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam risalah ini, "Law akala yadhunnu anna al-fajr lam yattali'." Kalau semisal dia makan dalam keadaan dia menyangka fajar itu belum terbit, karena batas akhir, sekali lagi, batas akhir dari waktu sahur sebagai pertanda awal kali seseorang memasuki waktu berpuasa adalah ketika terbitnya fajar yang menandakan waktu sholat subuh. Ketika terbitnya waktu fajar yang menandakan waktu sholat subuh. Ataukah dengan berkumandangnya azan subuh. Sehingga azan subuh kurang 1 menit itu masih dibolehkan makan. Azan subuh kurang 30 detik itu masih dibolehkan seseorang untuk makan dan minum. Hingga sudah memasuki waktu subuh sebagai pertanda terbitnya fajar, maka ketika itulah seorang dimulai untuk menahan diri dari makan dan minum hingga tenggelamnya matahari sebagai waktu berbuka puasanya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala, berdasarkan kisah dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala an, dari pentafsiran Rasul di dalam mentafsirkan firman Allah, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian hingga nampak jelas di sisi kalian benang yang berwarna putih dengan benang yang berwarna hitam, maksudnya adalah berupa fajar. Artinya nampak jelas terbitnya fajar oleh kalian. Sehingga kapan seseorang menyangka fajar itu telah terbit, maka di saat itulah dia melakukan aktivitas ibadah puasanya. Nah, sehingga difahami dengan penjelasan ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika seseorang dia menyangka bahwasanya fajar itu belum terbit ataukah matahari belum tenggelam sebagai pertanda masuknya waktu berbuka puasa. Naam. Kemudian dia makan dan dia minum. Naam. Dia makan dan dia minum berdasarkan keyakinannya fajar belum terbit. Ataukah dia makan dan minum berdasarkan persangkaannya bahwasanya fajar sudah matahari sudah tenggelam. Sudah tenggelam. Maka beliau menyebutkan fasaumuhu sahihun li'annahu jahilun bil waqti. Maka puasanya sah. Sehingga ketika diingatkan, ini sudah masuk waktu azan, ini sudah masuk waktu subuh, Maka kapan dia ingat, kapan ada yang menegurnya, kapan ilmu sampai kepada dirinya, di saat itulah disyariatkan baginya untuk menahan diri dan melakukan aktivitas puasanya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Di sana terdapat fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya tentang hukum seseorang yang mendengarkan azan, yang mendengarkan azan subuh. Naam. Boleh ke baginya untuk makan dan minum? Belum menyebutkan tidak. Naam. Belum menyebutkan tidak. Ketika muadzin berkumandang, maka hendaklah dia menahan diri dan melakukan aktivitas puasanya tersebut. Walaupun sekali lagi dia tidak memiliki keyakinan bahwasanya muadzin berkumandang tepat waktu. Dia ragu, ini muadzin berkumandang tepat waktu atau tidak. Dalam langkah ikhtiyat, berhati-hati, maka dia menahan diri dari makan dan minumnya dan memulai aktivitas puasanya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga jangan berpatokan yang dimaksud adalah ketika sang muadzin itu sudah menyelesaikan azannya. Nah, ini muadzin belum selesai, masih boleh makan, masih boleh minum. Nah, bukan demikian. Tapi kapan masuk waktu fajar, sehingga dengannya muadzin mengumandangkan azan sholat subuh, di saat itulah seseorang tidak dibolehkan untuk makan dan minum. Nah, dia mulai melakukan aktivitas puasanya hingga tenggelamnya matahari sebagai bertanda masuknya waktu sholat maghrib. Nah, kemudian di sini Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan dalil dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Asma bintu Abi Bakrin menceritakan kejadian yang beliau alami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, "Aftarna fi ahdi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi ghayyim thumma tala'ati asy-syamsu." Kami pernah berbuka puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di sore hari kita melihat suasana dalam keadaan mendung, ya seperti sekarang ini mendung, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas matahari tenggelam atau tidak. Nah, thumma tala'ati syamsu, kemudian setelah kita makan, kita anggap itu sudah masuk waktu berbuka puasa. Ketika kita makan, ternyata mendung itu hilang dan matahari terbit. Ternyata matahari masih terbit. Naam. Thumma tala'ati syams, kemudian terbit matahari. Menunjukkan bahwasanya matahari itu belum tenggelam. Belum tenggelam. Masih terlihat. Sehingga dalam riwayat ini disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Lau kanal qada'u wajiban," kalaulah semisal itu teranggap sebagai pembatal puasa sehingga diwajibkan bagi seseorang ketika melakukannya untuk mengqada, maka labayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Tentulah di dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, menerangkannya. Menunjukkan Asma ini hanya menceritakan kejadian tersebut dan tidak ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengqada sebagai dalil bahwasanya puasanya tetap sah karena melakukannya sebagai seorang yang jahil, jahil tentang waktunya. Nah, tapi sekali lagi, kapan seseorang mengingat, kapan seseorang diingatkan oleh seseorang sehingga menjadi seorang yang alim, atau kapan dia sadar, maka di saat itulah dia diwajibkan untuk menahan diri dari makan dan minum tersebut. Naam, ketika seorang mengunyah makanan, makanan itu belum sampai ditelan oleh tenggorokannya, kemudian ada seorang mengingatkannya, "Kamu sedang puasa." Ada seorang mengingatkannya, "Ini belum masuk waktu berbuka." dan yang semisalnya, maka di saat itulah dia disyariatkan untuk mengeluarkan makanannya tersebut dan menyempurnakan puasanya. Jangan menggunakan istilah aji mumpung, nah mumpung lupa lah, dilanjut sajalah sampai ke tenggorokan, sampai ditelan. Ini tidak demikian. Kapan diingat, maka dia keluarkan makanannya dan dia sempurnakan puasanya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala au syariba wa huwa shaim, au man nasiya thumma akala au syariba wa huwa shaim, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, atau fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Ketika seorang lupa makan dan minum dalam keadaan ternyata dia lupa, maka Rasul menyebutkan perintahnya agar dia menyempurnakan puasanya, jangan dia batalkan, karena sesungguhnya makan dan minum yang sudah dia telan adalah merupakan pemberian rizki anugerah dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini apabila dia menelannya dalam kondisi lupa. Kalau ternyata menelannya dalam kondisi ingat, ini bukan rizki dari Allah. Nah, sehingga disyaratkan baginya untuk mengqadha. Di antara dari persyaratan yang tadi kita sebutkan adalah hendaklah seseorang melakukannya bukan dalam kondisi seseorang yang dipaksa. Nah, bukan sebagai seorang yang dipaksa. Di dalam risalah yang lain, risalah Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu di majalis syahr Ramadan, beliau mengingatkan ketika menyebutkan persyaratan yang kedua tadi, seorang melakukannya dalam kondisi ingat, bukan sebagai seorang yang lupa. Nah, beliau menyebutkan dan mengingatkan, nah, lakin mata zakara au dzukira amsaka, nah, wa lafadha ma fi fammihi wa in kana fihi syai'un li zawali 'udhrihi hina idzin. Ketika beliau menyebutkan persyaratan seseorang makan dan minum dalam kondisi lupa, beliau menyebutkan akan tetapi ketika orang tersebut mengingat, kalau semisal dia sedang berpuasa atau ada seorang mengingatkannya, menegurnya, kamu sedang puasa. Nah, ada orang yang menegurnya. Maka yang diharuskan untuk dia lakukan adalah dia tahan. Dia menahan dirinya dan melepehkan, membuang apa yang sudah berada di mulutnya. Kalau semisal makanan tersebut tersisa sebagainya di mulutnya belum dia telan, disebabkan kata beliau rahimahullah, hilangnya uzur pada dirinya di saat tersebut, sehingga telah hilang uzurnya dengan dia ingat, telah hilang uzurnya dengan seseorang mengingatkan, maka di saat itulah dia harus melepehkan, dia buang makanan yang sudah dia kunyah di mulutnya, tidak dia telan. Nah, kemudian beliau juga mengingatkan, wa yajibu 'ala man ra'a sha'iman ya'kul aw yashrab ayyunabbihahu, dan wajib bagi seseorang yang melihat temannya sedang berpuasa kemudian dia makan, dia minum, untuk menegurnya, mengingatkannya. Jangan dia ingatkan sambil menunggu kapan dia selesai, jangan. Ketika melihat ini makan, kayaknya puasa ini, maka dia tegur, dia ingatkan tentang puasanya berdasarkan perintah Allah Taala dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah agar kita sebagai seorang muslim membantu saudara yang lainnya dalam perkara kebaikan dan takwa. Jangan kita biarkan saudara kita tidak melakukan kebaikan dan ketakwaan. Kemudian syarat yang ketiga yang tadi disebutkan adalah ayyakuna mukhtaran, dia melakukannya dalam kondisi sebagai seseorang yang melakukannya berdasarkan kehendaknya dan pilihannya. Mengeluarkan dari syarat ini, seorang melakukannya karena terpaksa, seorang dipaksa untuk makan, ini tidak ada baginya untuk mengqadha. Yang disyariatkan baginya adalah untuk menyempurnakan puasanya kapan paksaan tersebut itu telah hilang darinya. Nah, sehingga dengan syarat ini kita bisa mengambil faedah kapan seseorang muslim dipaksa untuk melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, sehingga dia melakukannya bukan berdasarkan keinginannya, dia melakukannya bukan berdasarkan kehendaknya. Maka beliau menyebutkan fasyamuhu sahihun wala qada'a alaihi. Puasa bagi seorang yang berpuasa dalam kondisi yang seperti ini tetap teranggap sah dan tidak ada kewajiban qada atasnya. Nah, tidak ada kewajiban qada atas seorang yang melakukannya dalam keadaan dipaksa atau terpaksa mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seorang yang kufur setelah imannya, dia akan mendapatkan demikian dan demikian azab yang pedih dari sisi Allah azza wa jalla, kecuali seseorang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran dalam keadaan hatinya itu tenang dengan iman. Menunjukkan keterpaksaan adalah sebagai sebab terangkatnya hukum dari seseorang ketika dalam kondisi terpaksa dia melakukan perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah seorang yang berpuasa dipaksa untuk melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasanya. Maka dengan dia melakukan sesuatu karena faktor terpaksa tidak memadharatkan puasanya sehingga tidak ada qadha. Dan yang diwajibkan baginya adalah melanjutkan puasanya dan puasanya tetap sah, tidak batal. Nah, demikian pula dalam riwayat al-imamu Ibnu Majah, al-imamu al-Baihaqi rahimahullah, Nabi SAW bersabda, inna allaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memaafkan atas perbuatan umatku ini yang didasari karena faktor salah, dan didasari karena faktor lupa, dan didasari karena mereka dipaksa untuk melakukannya. Nah, semisal seorang istri dipaksa untuk melakukan hubungan di siang hari Ramadan, maka yang ada kewajiban untuk mengqadha, yang ada kewajiban untuk membayar kafarah adalah sang suami. Adapun istrinya ini tidak. Dia diwajibkan untuk menyempurnakan puasanya dan puasanya sah. Puasanya sah. Ini yang dijelaskan pula oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya di antara mereka para ulama. Kemudian di sini saya akan menyebutkan beberapa dari perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Nah, kita akan sebutkan beberapa perkara ini dari tulisan atau penjelasan Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam risalahnya Majlis Syahri Ramadan. La yuftiru shaimu bil kuhli wad dawa' fi 'ainihi. Ribut cewek ya. Nah. Ini antum sedikit orangnya. Jadi kapan bergerak sedikit itu ketahuan. Nah. Kapan kepalanya berat juga terlihat ini. Kata Syekh rahimahullah, seseorang yang berpuasa tidak akan batal puasanya dengan dia mengenakan celak. Dengan dia mengenakan celak di matanya. Ataukah dia teteskan obat di kedua matanya. Ini tidak membatalkan puasa. Ini biasanya seorang wanita mengenakan celak. Nah, atau dibolehkan pula bagi seorang pria untuk mencelaki matanya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini boleh. Nah, disebutkan di sini kapan seseorang mengenakan celak atau kapan seseorang meneteskan obat di matanya, kemudian dia menjumpai adanya rasa di tenggorokannya. Ya kan, terkadang diteteskan obat ada rasa di bagian kerongkongnya. Belum menyatakan la yuftir, yang demikian tidak membatalkan puasa. Alasannya kata beliau rahimahullah, li'anna dzalika laisa bi'aqlin wala syurbin wala bima'nahuma. Karena meneteskan obat di kedua mata, mengenakan celak di mata, walaupun terasa rasanya di tenggorokan seseorang, itu bukan termasuk dari makan dan minum, bukan pula sesuatu yang dimaknai sama dengan makan dan minum. Telah lewat pembahasannya pada pembahasan yang sebelumnya, perkara-perkara yang hukumnya dinilai oleh mereka para ulama memiliki hukum makan dan minum itu pada dua perkara. Yang pertama kemarin apa? Hafiz? Infus, baik melalui suntikan yang di lengan atau di urat, yang memiliki nutrisi makanan untuk tubuh seseorang, menunjukkan infus atau suntikan yang itu adalah obat, tidak ada nutrisi makanannya, ini bukan termasuk dari pembatal puasa. Sehingga ketika kita sakit kemudian kita masih bisa berpuasa, ternyata sama dokter yang diperiksa kita disuntik, kita tanya ke dokternya, ini suntikan apa pak? Kalau ternyata itu suntikannya nutrisi yang sama dengan makanan dan minuman, maka batal dia mengqadha pada hari yang setelahnya. Tapi kalau itu suntikan obat, maka yang demikian tidak membatalkan puasanya. Demikian pula infus. Naam. Yang kedua apa kemarin? Wais? Kemarin apa yang kedua yang maknanya sama dengan makan dan minum? Irham. Boleh lihat buku. Apa itu ngomong apa? Yang nutrisi-nutrisi itu ya? Sudah yang pertama. Yang bukan itu. Abdurrahman. Manbon. Fajar. Apa yang kedua? Masa enggak ada yang tahu? Ini jiping semua jangan-jangan ini. Kalau ada ikhwan semua nak tanya ini. Kebetulan ikhwannya dengarnya di belakang radio. Jadi selamat mereka. Yang kedua, darah yang dimasukkan ke tubuh seseorang. Itu yang kedua. Darah yang dimasukkan ke tubuh seseorang. Karena darah ini juga sama, dia akhir dari nutrisi makanan minuman seseorang yang nantinya sampai ke tubuh seseorang, itu akhir pengolahannya menjadi darah dan bermanfaat untuk tubuh, menguatkan dan menambah tenaganya. Sehingga darah ketika dimasukkan ke tubuh seseorang ini sama dengan seseorang makan dan minum, sehingga dihukumi sebagai pembatal dari pembatal puasa yang semakna dengan makanan dan minuman. Nah, tadi kita kembali kepada pembahasan seseorang meneteskan obat di matanya atau mengenakan celak walaupun terasa ke tenggorokan. Nah, beliau mengatakan ini bukan termasuk dari makan dan minum secara hakikatnya, bukan secara makna, tidak pula secara makna. Demikian pula yang bukan termasuk dari pembatal puasa adalah ketika seseorang meneteskan obat di telinganya. Meneteskan obat di telinganya, ditetes. Nah, walaupun efek dari obat ini terasa sampai ke tenggorokan, rada pahit, gak enak nelan. Nah, ini biasa. Walaupun terasa sampai ke tenggorokan, ini tidak sampai membatalkan puasa dan dihukumi bukan sebagai pembatal dari pembatal puasa. Sebagian di antara mereka para ulama seperti Syekh Al-Alamah Ibn Baz rahimahullah membolehkan seorang untuk bersikat gigi. Ini boleh bagi seorang yang berpuasa untuk dia menyikat giginya Akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, dia melakukannya secara tidak berlebih-lebihan. Dia melakukannya secara tidak berlebih-lebihan. Jangan dia memperbanyak apa namanya pasta giginya. Nah, dia melakukannya tidak secara berlebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk berlebih-lebihan ketika beristinsyak, memasukkan air ke hidungnya dalam keadaan berpuasa, karena dikhawatirkan nantinya ketika dia menyerap air itu ke hidungnya secara berlebihan, air itu akan sampai ke tenggorokan dan dia telan. Nah, demikian pula hukumnya seseorang yang mengenakan apa namanya, yang memakai sikat gigi. Dan termasuk dari perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa adalah apabila seseorang berkeinginan untuk mencicipi makanan. La yuftiru bidzauqi ta'am idza lam yabla'hu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidaklah membatalkan puasa dengan sebab seseorang mencicipi makanan dengan syarat tidak dia telan makanan tersebut, langsung dia lepeh, langsung dia buang. Ini biasanya bermanfaat untuk para ibu rumah tangga, para ummahat. Ketika dia sedang memasak, maka dia rasa dulu apakah masakannya keasinan. Dia cicipi dulu dagingnya, apakah ini basi atau tidak. Dia cicipi dulu sambalnya dan yang semisalnya. Ini boleh dengan syarat tidak dia telan, langsung dia buang. Ini boleh. Nah, demikian pula yang bukan termasuk dari pembatal puasa adalah ketika seorang bersiwak dengan menggunakan kayu siwak, dan ini termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang demikian termasuk dari amalan yang disunahkan walaupun dilakukan di siang hari Ramadan atau di saat seseorang berpuasa, sehingga boleh baginya untuk kemudian dia menggunakan siwak dalam keadaan berpuasa, dan yang demikian bukan termasuk dari pembatal puasa seseorang. Nah, ini diantara dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tayyib, kita masuk ke fasal yang kelima. Sedikit sebagai muqaddimah kita akan bacakan sebentar. Al-faslul khamis, fasal yang kelima dari beberapa perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Pada pasal yang kelima ini belum menyebutkan tentang perihal pembahasan fit tarawih, tentang sholat tarawih, pembahasan seputar sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang ma'ruf dari sisi jenis sholatnya di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu ibadah sholat yang dilakukan oleh seorang muslim terkhusus ketika dia memasuki bulan Ramadan. Nah, sholat setelah isya yang berjumlah 11 rakaat. Nah, sebagian mereka para ulama membolehkan lebih daripada 11 rakaat tersebut. Ini termasuk dari sholat at-tarawih atau diistilahkan dengan qiyam ar-ramadhan. Dan amalan ini adalah amalan yang disyariatkan di dalam Islam. Melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan adalah termasuk dari amalan yang disyariatkan di dalam al-Islam. Al-Syeikh Al-Alamah Al-Albani rahimahullah memiliki satu risalah yang berjudul Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, di risalah ini beliau menyebutkan keutamaan sholat tarawih tersebut dan jenis-jenis jumlah rakaatnya. Demikian pula pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan seputar sholat at-tarawih. Nah, di kitab ini Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan di sana ada dua hadis ada dua hadis yang menyebutkan keutamaan atau disyariatkannya, dianjurkannya seseorang untuk melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan. Sekiranya dua hadis ini perlu untuk kita sampaikan sebagai motivasi untuk kaum muslimin agar mereka memiliki antusias, semangat untuk mengerjakan sholat tarawih tersebut. Walaupun di masa-masa sekarang mereka hanya bisa melakukannya di rumah-rumah. Nah, di rumah-rumah di mana pemerintah kita melarang untuk kemudian kaum muslimin berkumpul dengan jumlah yang banyak di masjid dalam rangka untuk melakukan sholat tarawih ataukah yang semisalnya. Dan kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kita Indonesia dalam rangka untuk meminimalisir menyebarnya virus corona ini, tapi juga dilakukan oleh pemerintah kota Saudi dan didukung oleh para ulama yang ada di negeri tersebut. Di negara-negara Islam yang lain juga demikian. Nah, di sana terdapat dua hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyamur Ramadan. Jadi ada dua lafaz hadis. Yang pertama qomar Ramadan, yang kedua somar Ramadan. Itu dua lafaz yang berbeda maknanya. Kalau somar Ramadan itu puasa Ramadan. Kalau qomar Ramadan artinya melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan. Rasul melakukan barang siapa yang melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Ini keutamaan yang besar. Keutamaan yang demikian besar. Yang dengannya Rasul bersemangat untuk melakukannya. Dengannya para sahabat Rasul bersemangat untuk mewujudkannya. Dan berkelanjutan oleh kaum muslimin hingga kaum muslimin di zaman kita saat ini. Kita menjumpai kaum muslimin di bulan Ramadan. Mereka memiliki antusias yang demikian besar untuk melakukan ibadah sholat tarawih ini. Nah, dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, sebelum Abu Hurairah menyebutkan hadis ini, beliau menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyamir Ramadan min ghairi ay ya'murahum bi azimah." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat kaum muslimin untuk melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan tanpa mewajibkan perintah ini kepada mereka. Rasul menyebutkan dengan konteks menyebutkan adanya keutamaan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kemudian Abu Hurairah menyebutkan fatwu fiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang panjang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih ini secara berjamaah, akhirnya para sahabat mereka berbondong-bondong salat di belakang Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat ini karena khawatir kalau semisal perbuatan ini terus, amalan ini terus dilakukan, Allah tabaraka wa ta'ala akan mewajibkannya. Sehingga aktivitas sholat tarawih secara berjamaah sempat dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa hari saja. Setelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk sholat di rumah-rumahnya karena beliau khawatir kalau terus dilakukan Allah azza wa jalla akan mewajibkan sholat ini untuk dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan dan tentulah akan memberatkan diri-diri mereka. Nah, disebutkan dalam riwayat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau meninggal dunia, amalan untuk meninggalkan sholat taraweh di bulan Ramadan ini terus berkelanjutan sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terus berlanjut hingga khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin melakukan sholat taraweh ini di rumah-rumah mereka, tidak berjamaah di masjid dengan jumlah yang banyak. Naam. Wa sadara min khilafati Umar. Kemudian baru ditampakkan syariat ini pada kekhilafahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau melihat kaum muslimin banyak yang tidak bisa menghafal Al-Quran. Banyak kaum muslimin yang belum pandai membaca Al-Quran. Maka pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memerintahkan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengimami seluruh kaum muslimin ketika melakukan sholat tarawih tersebut. Nah, sehingga terus sunnah ini berkelanjutan hingga zaman kita saat ini. Kita jumpai kaum muslimin di bulan Ramadan, mereka melakukan sholat tarawih ini secara berjamaah. Karena kekhawatiran Rasul agar sholat ini nantinya kalau semisal terus dilanjutkan akan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini sudah terangkat dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kaum muslimin memahami bahwasanya ini adalah perkara yang disunahkan dan bukan sebagai perkara yang diwajibkan. Naam. Dalil ini sebagai hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang demikian besar ketika seseorang melakukan qiyamul Ramadan atau sholat at-tarawih di bulan Ramadan. Sehingga ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sibukkanlah siang hari kita ini dengan melakukan aktivitas puasa, dan malam harinya dengan tidak lupa untuk mengerjakan sholat at-tarawih tersebut. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Qiyamul Ramadhan, yang menyebutkan tentang keutamaan seseorang melakukan sholat tarawih di bulan Ramadhan, adalah hadis Umar ibni Amr ibni Murrah al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan dalam riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Umar ibn Amr tadi menceritakan telah datang salah seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah. Bagaimanakah pandanganmu kalau semisal saya sudah mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah dan mempersaksikan engkau sebagai utusan Allah tabaraka wa taala. Wa shalaitu shalawatil khams. Saya mengerjakan sholat lima waktu. Wasumtu syahra, saya berpuasa sebulan, artinya berpuasa Ramadan. Waqumtu Ramadana wa ataitu zakah, saya melakukan sholat di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan, dan saya mengeluarkan zakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata ala hadza kana minas siddiqin wasyuhada. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia meninggal membawa amalan-amalan ini, dia meninggal dunia sebagai seorang muslim yang mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, dia meninggal dunia sebagai seorang muslim yang memelihara menjaga lima sholat wajibnya, yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat, demikian pula melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kana minas siddiqin wasyuhada, dia Allah gorongkan termasuk dari siddiqin wasyuhada, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang syuhada, yang syahid di sisinya. Naam. Ini keutamaan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar anjuran agar seorang melakukan sholat at-tarawih di bulan Ramadan. Sehingga dengan hadis-hadis ini dibawakan dalil al-maraka para ulama bahwasanya sholat at-tarawih di bulan Ramadan adalah termasuk dari amalan yang disyariatkan, disunahkan, dianjurkan di dalam al-Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun hukum keterlanjutan dari salat tarawih ini kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya biiznillah. Di sana ada beberapa hukum yang banyak yang dibawakan oleh mereka para ulama. Tapi sebagai muqaddimah apa yang kita sebutkan insyaallah yakfi wa yashfi. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafizakumullah.